Mitra bisnis Indonesia diambang kebangkrutan. Itu adalah sinyalemen yang diungkapkan oleh beberapa tokoh nasional belum lama ini. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Kwik Kian Gi. Menurutnya, sama seperti sebuah perusahaan yang dinilai bangkrut, ada beberapa indikator yang menunjukkan Indonesia telah berada di kondisi itu. Seperti gagalnya negara membayar hutang saat jatuh tempo, hingga terus bertumpuknya hutang, dan dilakukannya upaya gali lubang tutup lubang agar bisa menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, ada yang berpendapat upaya gali lubang tutup lubang atau refinancing yang dilakukan sebuah negara adalah hal biasa dan banyak dilakukan oleh negara-negara lain. Apa pendapat Bapak? Loh, memang saya kan tidak mengatakan bahwa negara-negara lain. Lah sekarang kalau dilakukannya negara seperti itu kan ada tingkatannya. Gali lubang tutup lubang itu rasio-rasionya bagaimana? Nah, di sini terus kemudian dikatakan jumlah hutang masih di bawah 30% dari PDB. Ya, kalau itu belum bangkrut itu ya. Ya semuanya memang bisa diperdebatkan. Nah, tetapi dengan tingkat jumlah hutang yang begitu banyaknya yang memakan 25% dari APBN, hasilnya apa? Infrastruktur amburadul, jalanan banyak rusak, jalan tol Trans Jawa saja tidak jadi-jadi, orang hanya bisa hidup dari jalan raya yang dibangun oleh Dandels. Nah, gimana itu? Hutangnya membubung begitu tingginya. Nah, kalau semua ini ya, kalau begitu katakan saja Indonesia kok dibilang bangkrut, Ethiopia kan masih berdiri, Somalia kan masih berdiri, iya kan? Itu kan sudah hancur-hancuran, tapi kan masih berdiri. Indonesia lebih hebat, berdirinya serba mewah, lihat aja Jakarta. Baik, Pak Kwik, kalau begitu, apa ada lagi indikator kebangkrutan Indonesia yang lainnya menurut kacamata Bapak? Nah, sekarang indikasi bangkrut yang lain apa? Indikasi yang bangkrut yang lain adalah kalau kita melihat kantong-kantong kemiskinan, jumlah rakyat yang miskin dan tingkat kemiskinannya seperti apa, penderitaannya seperti apa. Ya, kalau masih dikatakan tidak bangkrut, ya nggak ngerti lah ya. Kemudian kalau kita lihat kembali, bulan November 67, itu Indonesia ngirim delegasi ke Jenewa yang sudah terkenal itu. Dan disitulah dibentuk IGGI, jadi negara-negara kaya membentuk suatu perkumpulan klub yang kerjanya cuma menggerojok utang kepada Indonesia. Sejak itu sebetulnya kalau kita lihat APBN, maka tidak ada satu rupiah pun anggaran pembangunan yang tidak dibiayai dengan utang dari luar negeri, utang dari IGGI. Jadi semua pendapatan negara itu dipakai habis untuk rutin, lalu pembangunannya utang. Setiap tahun begitu terus selama 32 tahun. Bagaimana tidak dikatakan bangkrut? Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.